الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Rabiul Tsani 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 November 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kehendaknya manusia sama kehendaknya Allah sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya apa? Kok sepi? Bedanya apa? Kehendak Allah itu, kehendak manusia itu tergantung kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Kalian tidak mungkin memiliki kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Berarti kehendak kita itu tergantung dengan kehendak yang lain, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kehendak Allah itu mutlak dari dirinya, sehingga ketika Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Kalau manusia menghendaki sesuatu belum tentu terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Orang itu kalau hadir pengajian itu kan karepe ustate datang. Ustadz pun kalau ada jadwal pengennya juga apa? Datang. Itu kehendaknya manusia. Tapi kehendaknya manusia itu belum tentu terjadi seperti apa yang dia kehendaki. Karena kehendaknya manusia tergantung kehendaknya Allah. Sehingga ketika Allah tidak berkehendak, maka kehendak manusia itu tidak akan terrealisir. Itu sebabnya kenapa bolak-balik gak datang. Baik, kita sampai mana ini? Kita masih hadis 38 37, belum rampung kita hadis 37. yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyan ghaniyyan khafi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai hamba yang taqi. Apa taqi? Bertakwa. Yang kedua, al-ghani. Apa al-ghani? Kaya apa? Kaya hati. Dan yang ketiga, al-khafi. Yang tidak suka popularitas. Berapa jenis manusia yang disukai sama Allah? Tiga. Yang pertama, hamba yang bertakwa. Yang kedua, hamba yang kaya hati. Yang ketiga, yang tidak cinta atau gila popularitas. Hadis riwayat Muslim. Kita baru kupas yang keberapa? Pertama dan kedua. Malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan hadis ini dengan menjelaskan poin yang ketiga. Salah satu karakter yang dicintai dan disukai oleh Allah adalah tidak gila popularitas. Kenapa? Kok karakter ini disukai sama Allah? Islam itu adalah agama yang sangat proporsional dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam menyikapi dunia. Dalam segala ajarannya Islam selalu proporsional. Salah satunya dalam menyikapi dunia. Islam bukan yang ekstrim kanan dalam menyikapi dunia, juga bukan yang ekstrim kiri. Islam tidak mengajarkan kita gila dunia, juga tidak mengajarkan kepada kita anti dunia. Jadi ada dua kubu yang bertolak belakang. Yang satu gila dunia, yang satu anti dunia. Islam yang mana? Tengah-tengah. Ketika kita bicara tentang dunia, konotasinya itu tidak selalu harta. Harta, tahta, wanita. Itu salah satu atau salah tiga dari bagian dunia. Harta termasuk dunia, tahta termasuk dunia, wanita termasuk dunia. Tapi dunia itu bukan cuma tiga hal itu. Termasuk bagian dari dunia adalah popularitas. Sehingga orang yang gila popularitas berarti dia telah gila dunia. Karena popularitas termasuk bagian dari sesuatu yang bersifat duniawi. Kenapa kok gila popularitas itu tercela? Satu, karena bisa merusak keikhlasan. Bisa apa? Merusak keikhlasan. Orang kalau sudah terjangkiti penyakit gila popularitas, apapun amal soleh yang dikerjakan, niatnya mencari popularitas. Pengen terkenal. Sehingga pasang status pun yang dicari apa? Like. Yang dicari subscribe. yang dicari jempol, jempol pun yang menghadap ke atas. Kalau sampai ada satu jempol yang menghadap ke bawah, orang bisa turun. Ketika memposting kebaikan pun yang dicari jempol. Di grup kalau posting kebaikan, nasehat, wejangan, cuplikan video, kajian, kok gak ada yang ngasih jempol, mandek. Kapok nyong. Ora balen-balen, dia pancen grup ke, ora bener wonge. Orang kalau sudah terjangkiti penyakit gila popularitas, setiap amal soleh yang dia kerjakan itu selalu pengen diketahui dan dikomentari positif oleh orang lain. Sehingga apapun amal soleh yang dia kerjakan, dia akan publikasikan. Kalau dia bersedekah pengen banyak, semakin banyak orang tahu, dia semakin senang. Kalau dia umroh, di setiap tempat selfie. Sudah sempat ngaji gue. Kerjaannya kurang apa? Selfie dong. Nengarep Ka'bah lagi tawaf ya, selfie. Kok haji ngelempar jumroh ya, selfie. Nganti HP-nya tiba. Pokoknya keinginannya itu orang tahu. Ini pemicunya adalah gila popularitas. Orang yang tidak suka popularitas, dia gak terlalu peduli orang tahu atau tidak tahu, orang kasih like atau tidak kasih like, orang kasih jempol atau tidak kasih jempol, dia gak terlalu peduli. Karena target dia itu bukan diketahui oleh manusia, tapi diketahui oleh Allah. Makanya ada seorang ulama yang beliau menyampaikan sebuah nasihatnya, yaitu Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? In qadirta an la tu'raf faf'al. Kalau engkau mampu untuk menjadi manusia yang tidak terkenal, lakukan. Sekarang orang nyari keterkenalan, nyari popularitas, nyari ketenaran. Kata Imam Al-Fudhail Ibnu Iyad, kalau engkau bisa tidak terkenal, lakukan. Wa ma 'alaika alla tu'raf. Apa ruginya engkau tidak terkenal? Wa ma 'alaika alla yuthna 'alaik. Apa ruginya seandainya tidak ada yang memujimu? Wa ma 'alaika an takuna madmuman 'indan nas idza kunta mahmudan 'indallahi 'azza wa jalla. Apa ruginya engkau dicela oleh manusia selama engkau dipuji oleh Allah Azza wa Jalla? Ini kalau orang sudah beriman, bertakwa, maka yang dia cari adalah pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Karena pujian dari manusia tidak akan memasukkan orang ke surga. Gak ada ceritanya orang masuk ke surga karena subscribernya sudah menembus angka 1 juta terus dapat gold. Gak ada ceritanya. Apakah pasti orang yang subscribernya banyak masuk neraka? Ya belum tentu juga. Ya, kita juga harus proporsional. Tapi ngapain kita bilang popularitas? Wong enggak, bukan jaminan orang populer dan tenar itu masuk surga. Enggak ada jaminan. Bahkan justru orang yang terjangkiti penyakit gila popularitas yang pertama akan bisa merusak apa? Keikhlasan. Yang kedua, orang yang gila popularitas dia akan menghalalkan segala cara. Akan menghalalkan segala cara, ndak peduli halal haram. Walaupun harus bohong. Coba perhatikan orang-orang yang suka membual. Orang yang suka membual. Oh, aku kenal pejabat anu. Aku punya akses ke gubernur, aku punya akses ke presiden. Aku punya akses ke panglima. Padahal ya orang. Dia cerita kayak gitu karena apa? Karena apa? Pengen terkenal. Pengen kue boks ini digoleti. Itu kan popularitas. Dia rela untuk berbohong. Bohong itu halal atau haram? Haram. Dia menghalalkan segala cara untuk mencari popularitas. Pulang haji. Pulang haji. Ditanya sama teman-temannya, gimana pengalaman spiritualnya? Wah, nang Arafah aku di sini nangis terus. Padahal ya ora. Mau menganangin selfie tok terjane. Pengen apa dia? Pengen dipuji. Pengen terkenal. Wah, Pak Anu ya, orang ngira nang kene baru atau mau masjid kok bisa nangis nang kana ya. Karena gila popularitas akhirnya menghalalkan segala cara. Sekumpulan ibu-ibu lagi pada ngumpul-ngumpul. Semuanya pada mengeluhkan anaknya yang susah diatur. Karena dia pengen dipuji, maka wah, anakku tah masya Allah. Subuhan, urung digugah wis. Tangi. Urung dingkon pangkat ngaji wis mangkat. Puasa Senin Kamis pala ndawut. Padahal ya ora. Kenapa itu? Karena pengen dipuji, gila popularitas. Dia pengen orang-orang se-RT itu pada ngomongin, Bu Anu loh anaknya masya Allah. Itu efek dari gila popularitas. Bapak-bapak lagi pada ngumpul, pada mengeluhkan istrinya yang kurang bersyukur. Tuntutannya banyak. Nah, kita pengin muncul di tengah-tengah. Kuwi lho bojoku alhamdulillah duwe pira-pira gelem. Padahal ya ora. Padahal bae. Bohong untuk mencari popularitas. Apalagi wisat yang dihalalkan? Banyak. Riba. Sekarang coba njenengan perhatikan orang-orang yang pada ngeredit-ngeredit ini. Apa-apa serba kredit. Punya rumah besar, gedung, tapi kredit. Punya mobil bagus, tapi kredit. Bisa makan di restoran, tapi kartu kredit. Apa sih yang diinginkan? Dia pengen hidup atau pengen gaya hidup? Orang itu kalau dia hanya sekedar pengen hidup, insya Allah duit yang sedikit pun cukup. Kenapa orang di zaman ini dikasih berapapun kurang? Karena yang dia inginkan bukan hidup, tapi gaya hidup. Dan lagi-lagi ketika dia punya rumah mewah, ada kolam renang private-nya, punya mobil yang mewah, walaupun harus apa tadi? Ngredit, riba. Apa yang dia inginkan? Cek, cek, cek, cek. Itu yang dia ingin. Ke kantor, wih, ganti maning mobilnya. Itu kan yang dicari. HP gonta ganti setiap keluar apa namanya? Seri terbaru ganti. Yang kredit lagi-lagi apa? Kredit. Saya heran sama orang-orang yang seperti itu. Kalau yang Anda cari adalah decakan kagum dari teman-teman yang ada di sekeliling Anda, di awal bulan ketika tagihan itu datang bertubi-tubi, teman jenengan yang pada berdecak kagum itu apa mau bantu? Hah? Bantu? Some. Gak ada yang bantu. Ngapain kita kejar yang seperti itu? Demi untuk mencari popularitas, rela untuk menerjang hal-hal yang haram, riba diterjang untuk mencari popularitas. Apalagi Ustaz, hal haram, telanjang. Kan sekarang banyak orang biar terkenal apa? Telanjang, seminim mungkin pakaiannya, bikin gerakan-gerakan yang aneh-aneh, goyang obeng. Goyang pacul. Goyang apa maning gue. Apa yang diinginkan? Popularitas. Rela dia untuk mengorbankan kehormatan dirinya dipelototi oleh sekian juta manusia tanpa ada rasa malu karena mengejar popularitas. Sehingga salah satu karakter yang disukai oleh Allah adalah tidak gila popularitas. Berapa karakter tadi? Tiga. Yang pertama takwa, yang kedua kaya hati, yang ketiga tidak gila popularitas. Tiga ini saling membantu, saling melengkapi, saling mendukung. Orang akan terbantu untuk bertakwa ketika dia punya sifat kaya hati, kona'ah. Semakin dia kona'ah, maka dia akan semakin bertakwa. Begitu pula orang akan terbantu untuk kona'ah, untuk kaya hati, seandainya dia tidak gila popularitas. Apa hubungannya, Ustaz? Jamaah yang kami hormati, popularitas itu tidak hanya melulu berkonotasi kemewahan, tapi popularitas itu juga bisa didapatkan dengan kesederhanaan. Jadi ada orang terkenal karena kemewahannya, kemewahan hidupnya, apa, the crazy rich, apa ya? Ada orang populer terkenal karena kemewahannya, ada orang terkenal karena kesederhanaan dan kemiskinan. Berarti sing bener sing ndi Ustaz? Sugih apa kere? Kaya atau miskin? Ya terserah Allah. Jadi kan dikasih apa sama Allah? Jadi bukan yang kita permasalahkan, bukan kekayaannya atau kemiskinannya. Tapi yang kita permasalahkan adalah dengan kekayaan itu dia mengejar popularitas, dengan kemiskinan itu dia juga mengejar popularitas. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya dia kaya terus dia enggak pengen populer, kemudian dia miskin juga enggak pengen populer, itu yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jenengan seandainya ditakdirkan oleh Allah miskin, seandainya itu jangan merasa nyongwis aman. Aman apa? Dari gila popularitas. Belum tentu. Ada orang pengin kelihatan miskin, pengin kelihatan sederhana. Padahal memang miskin gitu. Supaya apa? Supaya Masya Allah ya, Pak Anu zuhud banget. Itu kan juga pengen populer juga, cuman jalannya itu lewat sesuatu yang sederhana. Jadi kalau misalnya kita berpakaian lusuh, itu jangan merasa kita ini sudah terbebas dari popularitas. Belum tentu. Berarti gak boleh pakai pakaian lusuh? Enggak, bukan seperti itu. Tapi Anda pakai pakaian lusuh itu tujuannya apa? Misal jenengan pergi ke walimah. Rata-rata orang di walimah itu pakai baju apa? Ya sing member lah. Wajar lah pakai batik gitu kan, mantan anyar dede, itu wajar. Rata-rata seperti itu. Kok jenengan ujuk-ujuk ngangguk lambi tembel-tembel, padahal jenengan yang duwe baju yang bagus. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Anda zuhud, sehingga kemudian akan terkenal. Pak Anu ya, Masya Allah, sederhana banget wongnya. Itu kan juga cinta popularitas. Maka kita harus mewaspadai perangkap syaitan yang sangat beragam. Setan itu kreatif. Kreatif untuk menyesatkan manusia. Gagal pakai cara ini, pakai cara ini. Sehingga para sahabat dahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka miskin, tapi orang lain tidak tahu kalau dia miskin. Hebat atau tidak? Hah? Mereka miskin, yang miskin ya, yang kaya ya, kaya. Sebagian sahabat, mereka miskin. Tapi orang asing, ya kalau orang yang satu kampung ya tahu bahwa dia miskin. Orang asing yang datang ke Madinah, ziarah ke Madinah, berkunjung ke Madinah, itu nggak bisa bedakan mana sahabat yang miskin, mana sahabat yang kaya. Kenapa? Perhatikan apa firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Surat apa? Al-Baqarah ayat 273. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang miskin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira oleh orang yang tidak kenal mereka, dikira orang kaya. Orang yang pergi ke Madinah, berkunjung ke Madinah, dia orang asing, ketemu sama orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi, mereka pikir ini orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena mereka memiliki sifat namanya iffah. Iffah itu artinya tidak suka menampakkan kemiskinannya. tidak suka minta-minta. Minta itu ada dengan cara blak-blakan, ada dengan cara halus. Minta dengan cara blak-blakan ya nyong jaluk duit teh kuwi jenengane apa? Blak-blakan. Dengan cara halus, Masya Allah ya, anakku sudah 3 hari ini gak minum susu. Itu minta tapi dengan cara halus. Kalau para sahabat Nabi SAW ada kekurangan ekonomi, mereka gak cerita-cerita. Loh terus bagaimana mereka bisa hidup? Mereka minta kepada yang maha kaya. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Maka kalau jenengan bisa bersedekah kepada manusia-manusia yang seperti ini, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan sama orang yang hobinya apa? Minta-minta. Nah orang ini gak suka populer, gak suka dikenal bahwa dia itu miskin. Kenapa? Karena dia punya sifat qanaah alias kaya hati. Itu korelasinya. Makanya orang yang tidak gila popularitas, dia akan bisa dengan lebih mudah menumbuhkan perasaan qanaah atau kaya hati di dalam jiwa. Para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dan tidak gila dengan popularitas. Contohnya seorang tabi'in yang bernama Uwais. Siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini tabi'in. Berarti ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ketemu sama Rasul atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ketemunya sama sahabat. Kalau sahabat itu ketemu Rasul. Kalau tabi'in ketemu sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in ketemu tabi'in. Itu 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas umat Islam. Uwais ini tabi'in. Gak pernah ketemu sama Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW pernah bersabda, bercerita tentang Uwais sebelum Uwais ketemu sama Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan bahwa Uwais ini kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Dan beliau berpesan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu sampai ketemu sama orang namanya Uwais, mintalah didoakan sama dia supaya engkau diampuni sama Allah. Siapa yang disuruh? Umar itu kan orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu dianjurkan sama Nabi SAW, kalau sampai kamu nanti ketemu sama orang namanya Uwais, minta doa sama dia. Maka mendapat pesan seperti itu dari Nabi SAW. Uwais itu dari mana? Yaman. Dari mana? Yaman. Uwais dari Yaman. Setiap ada jamaah haji, jamaah umrah yang datang dari Yaman, selalu ditanyai sama Umar, afikum Uwais, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Selalu ditanyakan dia. Dan berkali-kali rombongan itu enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu, sampai akhirnya satu rombongan ditanya, afikum Uwais. Kemudian ada yang mengatakan iya. Apakah namamu Uwais bin Amir? Karena yang namanya uwais juga banyak. Apakah engkau Uwais bin Amir? Iya. Apakah engkau dari kabilah Murad? Iya. Apakah engkau dari Qarn? Iya. Apakah engkau pernah sakit kusta? Atau sakit apa yang putih? Tubuhnya jadi putih apa? Albino. Baros itu apa ya, baros? Kusta atau bukan? Ya, pokoknya sakit kulit. Apakah engkau pernah punya sakit kulit dan sekarang kamu sudah sembuh kecuali tersisa satu dirham, masih ada sakit kulit itu? Iya. Apakah engkau punya seorang ibu yang sangat engkau bekteni? Iya. Semua jawabannya apa? Iya. Maka Uwais pun penasaran, kenapa engkau tanya itu wahai khalifah kepadaku? Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian orang namanya Uwais, cirinya ini. Dan Nabi pesan, kalau aku ketemu denganmu, aku disuruh minta doa. Aku mohon doakan aku. Maka kemudian Uwais mendoakan Umar. Apa kelanjutannya kita simak adzan terlebih dahulu. Setelah mendoakan Umar bin Khattab, maka Uwais ini pun ditanya oleh Umar, "Kamu habis dari sini mau kemana?" "Saya pengen pergi ke kota Kufah." Kufah itu di mana? Irak. Jadi beliau dari mana? Yaman. Beliau pengen ke Kufah. Maka kemudian Umar pun berkata, "Ala aktubu laka ila amiliha?" Kamu mau enggak saya tuliskan rekomendasi? KTP leceh. Surat sakti. Engkau bawa surat itu, engkau sampaikan ke gubernur kota Kufah supaya kehidupanmu dijamin, atau mungkin engkau diangkat sebagai pejabat." Apa jawaban dari beliau? "Akunu fi ghabra'in nas ahabu ilaih. Aku lebih suka menjadi orang biasa yang tidak punya privilege, yang tidak punya keistimewaan, kekhususan. Aku lebih suka menjadi manusia biasa. Itu salah satu karakter yang dimiliki oleh Uwais sehingga doanya itu mustajab." Sehingga dikisahkan, itu tadi dalam Sahih Muslim, dikisahkan dalam kitab Al-Mudhish yang ditulis oleh Imam Ibn al-Jauzi, bahwa Uwais ini ketika di Kufah dia bekerja, cuman mungkin hasilnya tidak cukup. Kadang-kadang enggak cukup, akhirnya beliau cari sisa-sisa makanan di tempat pembuangan sampah. Ketika beliau sedang nyari makanan itu, tahu-tahu ada anjing di sampingnya yang juga sama lagi nyari makanan. Dan anjing itu menggonggong. Lalu Uwais pun berkata, "Ya kalb, la tu'zi man la yu'zik." "Hei anjing, jangan engkau ganggu orang yang tidak mengganggu. Kul mimma yalik wa akulu mimma yalini." Makanlah makanan yang dekat sama kamu dan aku akan makan makanan yang dekat sama aku. Gak usah saling apa? Mengganggu. "Fa in dakhaltul jannata fa ana khairum mink." Kalau nanti di akhirat aku masuk surga, aku lebih baik darimu, wahai anjing. "Wa in dakhaltun nar fa anta khairun minni." Namun seandainya nanti aku masuk neraka, engkau lebih baik dari aku. Uwais itu tidak besar kepala. Dengan kabar yang beliau dapatkan dari Umar bin Khattab, beliau tetap beramal, beliau tetap merasa banyak kekurangannya. Beliau lebih suka untuk tidak dikenal oleh orang lain. Sekarang kan banyak di antara kita kalau didatangi sama orang, "Tolong dong doain aku, Itu ada perasaan. Iya iya nyong pancen soleh ya. Belum tentu. Orang itu cuma ngelihat luarnya kita. Dia enggak tahu isi batin kita. Apa dia tahu kita itu ikhlas dalam ibadah-ibadah kita? Yang tahu adalah kita dan Allah azza wa jalla. Baik. Rasulullah SAW, manusia paling mulia di muka bumi, terkenal atau tidak? Terkenal atau tidak? Terkenal, populer, masyhur. Oke. Apakah Rasulullah dicintai sama Allah? Iyalah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kok bisa populer dan dicintai oleh Allah? Hah? Apa? Bukankah dari tadi kita jangan mengejar popularitas? Dari tadi kita kan ngomong kayak gitu. Sekarang anda tanya balik, Rasulullah populer atau tidak? Populer, terkenal beliau, sangat terkenal. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gila popularitas, tapi beliau dikaruniai popularitas oleh Allah. Yang tercela apa? Gila popularitas. Mengejar popularitas, menghalalkan segala cara untuk populer dan tenar. Itu yang tercela. Kalau ada orang beribadah dengan baik, ada orang berdakwah, ada orang berjihad, ada orang berinfak, dia tidak bermaksud dari amal-amal soleh yang dia kerjakan itu untuk mencari popularitas. Kemudian Allah berikan kepada dia popularitas, ya gak tercela. Karena dari awal dia beribadah niatnya bukan untuk nyari popularitas. Jadi jangan sampai kemudian, kamu kok gak dakwah lagi, aku takut populer. Enggak seperti itu. Dakwah lanjut, ikhlas diperbaiki, dijaga, diawasi. Makanya nasihatnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala, yambaghi lil 'alimi an yatakallama bi niyyatin wa husni qasd. Hendaklah para ulama, para ustadz, para muballig, para dai, ketika ingin berbicara, berbicaralah dengan niat yang ikhlas. Fa in a'jabahu kalamuhu falyasmut. Ketika dia sudah berbicara dan dia takjub dengan gaya dia berbicara, dia berbicara orang tersihir, terpukau, kemudian dia takjub, nyung keren banget dia, maka hendaklah dia diam. Diam untuk mengatur apa? Niat kembali. Fa in a'jabahu samtu falyantiq. Tapi ketika dia diam terus dia juga takjub. Ya, kalau tadi kan ngomong terus takjub, diam. Diam, takjub, ngomong, kata beliau. Kan ada sebagian orang, Masya Allah, Ustaz Anu itu pendiam banget. Kemudian takjub kan, iya ya, anak memang pendiam. Ngomong, biar enggak apa? Biar enggak takjub. Wala yaftur an muhasabati nafsihi. Dan jangan dia berhenti untuk terus introspeksi. Fa innaha tuhibbul dhuhura wassana. Sesungguhnya aslinya manusia itu suka popularitas. Jadi jangan dipikir ustaz itu enggak suka popularitas, suka. Tapi ya sama-sama usaha untuk menghindari hal tersebut sambil berusaha mengikhlaskan niat. Pekan depan saya nggak bisa masuk. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak.